Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, dengan nikmat Allah kita dapat melangkahkan kaki ke Radio Republik Indonesia yang kita cintai di Jalan Gatot Subroto, dan kita terus mengadakan renungan demi renungan dalam acara penyejuk iman, yaitu diadakan oleh tim Sapir Al-Azhar. Para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah saat ini kita sudah memasuki ayat ke-27 dari surat Ar-Ra'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila 'alayhi ayatun mir rabbih. Qul innallaha yudhillu man yasha'u wa yahdi ilayhi man anab. Artinya, orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Rasulullah tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjukkan orang-orang yang bertaubat kepadanya. Para pendengar yang berbahagia, dalam ayat ini Allah ingin mengajak kita menuju mukjizat yang agung yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu? Tentunya Al-Qur'anul Karim. Karena orang-orang kafir meminta untuk diturunkan kepada Muhammad suatu mukjizat. Permintaan itu muncul setelah diturunkannya Al-Qur'an. Tentu saja ini bertolak belakang dengan diri mereka sendiri. Inilah yang dilakukan orang-orang Yahudi. Inilah yang dilakukan orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Mereka menolak, bukan seakan-akan lagi, tapi memang betul-betul menolak tentang firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya ini disebabkan oleh rasa ketakutan mereka akan tersingkir dari kekuasaan mereka di masyarakat tersebut, dari pengaturan mereka yang selama ini di bawah tangan mereka. Terjadi pengaturan-pengaturan yang terjadi, kebiasaan di masyarakat tersebut, baik itu dalam segi perniagaan, baik itu dalam segi peraturan yang ada di negeri itu. Mereka yang berkuasa seakan-akan datangnya Islam ini adalah untuk menyingkirkan semua yang mereka rasakan itu. Itulah manusia pada saat zaman dulu, terjadi juga pada saat zaman sekarang ini. Setiap mereka merasakan akan sesuatu tentang apa yang mereka rasakan itu akan hilang, maka mereka akan berbuat seburuk-buruknya tanpa mengenal perintah Allah, seakan-akan mereka tidak pernah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingatlah, keberhasilan yang Allah berikan kepada Rasulullah, kepada para sahabat, dan kepada para pengikutnya, itu adalah bukti salah satunya ketaatan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat demi ayat mereka pahami, ayat demi ayat mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun di dalam ayat ini Allah firmankan, innallaha yudhillu man yasha, Allah berkehendak atas segala sesuatunya siapa yang Ia ingin sesatkan, dan Allah berikan petunjuk kepada siapa yang ingin kembali kepada Allah. Tentunya ini, perkataan ini adalah sesuai dengan firman Allah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala ingin memberikan petunjuk kepada cucu-cucu Adam, Allah sudah gariskan dalam firman, dalam surah Juz Adam, Juz Amma, yaitu surah Al-Insyirah, alam nashrah laka sadrak. Ini adalah bukti yang mana Allah betul-betul bentangkan seluas-luasnya pintu hidayah agar umat ini dengan mudah melaksanakan perintah Allah, dengan mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi mereka jugalah yang menutup yang mana sudah Allah bukakan lebar-lebar tadi. Disebabkan apa? Disebabkan mereka itu sangat menakuti. Kalau takut, takutlah kepada Allah. Ketika takut kepada Allah, jalankanlah perintahnya. Maka kalau kita sudah takut, kembalikan kepada Allah. Karena Allah yang akan memberikan kehidupan itu yang lebih istimewa. Karena Allah yang menghidupkan kita, memberi kita segala sesuatunya. Sampai saat ini umur kita mungkin sudah sampai 30 tahun, sudah sampai 40 tahun, sudah sampai 50 tahun, bahkan 60, 70, 80. Tidak pernah Allah tidak memberi, bahkan banyak yang Allah beri. Tapi begitu banyaknya Allah memberi kepada kita, banyak juga orang menolaknya. Apakah yang kita katakan orang-orang seperti ini? Tentunya orang-orang seperti ini Allah akan berikan kesesatan. Karena kebaikan tidak mau diterima, maka kesesatan yang akan mereka dapatkan. Untuk itulah maka Allah gariskan di dalam kitab sucinya melalui firman-Nya dalam surah Ar-Ra'd ayat 27 ini, kita harus kembali kepada Al-Quran yang mana Allah subhanahu wa ta'ala sudah gariskan dalam firman-firman-Nya, sehingga kita tidak kembali kepada kitab-kitab yang lain yang selain Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini sudah ada narasumber kita. Kita persilahkan kepada Ustaz Perdana yang akan lebih meluaskan wawasan kita hari ini. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Semakin menarik karena setelah Allah subhanahu wa ta'ala memaparkan tentang bagaimana prinsip dalam memahami rezeki dan juga adanya sikap orang-orang yang lebih memilih kehidupan dunia, Allah beralih kepada suatu pembahasan yaitu menggambarkan bagaimana sikap penentangan yang dilakukan oleh masyarakat Arab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa yaqulul ladzina kafaru laula unzila alaihi ayatun mir rabbih. Ketika orang-orang kafir berkata, kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad mukjizat dari Tuhannya? Ya, menarik di sini bahwa sikap orang kafir itu adalah selalu merasa tidak puas dan tidak puas untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu. Mereka sudah yakin sebelumnya bahwa Al-Quran itu merupakan mukjizat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Mereka berkata, kenapa tidak Al-Qur'an ini turunkan kepada seorang lelaki laki yang mulia dari tempat kami? Ya, mereka tidak mengakui Muhammad itu seharusnya sebagai penerima, karena ada orang yang dalam pandangan mereka lebih mulia yang berhak untuk mendapatkan Al-Qur'an. Banyak sekali sikap orang kafir yang menunjukkan bahwa mereka itu selalu mencari alasan di dalam kehidupan mereka, ya. Dan yang sangat disayangkan adalah mereka bahkan mencoba untuk melawan keyakinan yang ada di dalam hati mereka. Pada saat mereka sudah yakin akan kebenaran Nabi Muhammad, mereka coba cari alasan lain bahwa dia itu tidak seharusnya, kenapa tidak diturunkan malaikat. Kalau memang tidak bisa malaikat yang turun mendapatkan Al-Quran atau membawa Al-Quran, kenapa tidak diserahkan Al-Quran itu kepada orang-orang yang lebih mulia di dalam kehidupan masyarakat kami? Begitu, tidak cocok Muhammad itu. Di dalam keterangan ayat lain dikatakan bahwa sahirun kazab, si Muhammad itu adalah seorang yang tukang sihir, kazab, juga adalah pendusta, dan berbagai macam tuduhan-tuduhan lain yang pada intinya adalah inilah gambaran sikap hidup orang-orang kafir yang selalu mencari alasan-alasan, atau bahasa sekarangnya excuse, ya, mencari alasan. Nah, kehidupan seperti ini tidaklah tenang, ya. Seperti orang yang gambarannya orang yang selalu labil di dalam kehidupannya. Kenapa tidak pergi? Aduh, saya ada urusan. Sedangkan dia tidak ada urusan. Yang perginya itu seharusnya tujuannya itu adalah untuk baik, tapi dia cari alasan lain. Kenapa tidak belajar? Aduh, masih lama, untuk apa belajar? Selalu ada alasan dan tidak pernah mau melakukan kebaikan. Seorang mukmin tidak diperintahkan untuk mencari-cari alasan di dalam kehidupan ini untuk suatu hal yang tidak bermanfaat. Ketika datang perintah Allah untuk melaksanakan salat, salatlah. Dan jangan cari alasan lain bahwa waktu masih panjang, pekerjaan masih banyak, perut masih lapar dan sebagainya. Ini akan membuat kita semakin tidak tentram karena kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi menarik adalah bahwa ternyata di dalam keterangan ayat ini kita diperintahkan dalam hidup ini untuk mencoba tetap punya prinsip, ya. Al-Qur'an adalah kitab suci dalamnya itu. Dan jangan coba cari-cari alasan ala beginilah begitulah, itu tidak akan mampu membuat kehidupan kita menjadi tenang. Ketika Allah sudah memerintahkan kita, lakukan. Dan jangan coba cari-cari alasan kenapa babi diharamkan. Nanti kan kalau di ini kan bisa, ya. Kalau ada cacing-cacingnya kan dipanaskan dalam sekian derajat kan sudah bisa mati dan sebagainya. Alasan-alasan seperti ini adalah alasan yang tidak akan pernah mampu membuat hidup kita bahagia. Coba perhatikan orang-orang yang sukses, mereka tidak pernah mencoba berdalih di dalam kehidupan mereka. Hidup mereka tidak pernah diisi dengan mencari alasan-alasan yang tidak benar, akan tetapi mereka selalu berusaha di dalam kehidupannya, mencoba dan mencoba, melakukan dan melakukan, sampai akhirnya mereka berada di dalam tahap kehidupan yang tinggi dan dihormati oleh masyarakatnya. Ketika seorang hamba selalu melaksanakan perintah Allah tanpa pernah memberikan dalih, maka itu adalah yang terbaik di dalam kehidupannya. Saya kira itu, Sahabat Jurul. Iya. Hal ini ketika Allah berfirman, wa yaqulul ladzina kafaru. Ini adalah bukti mereka mengingkari kedua kalinya tentang Al-Qur'an. Maka perkataan wa yaqulul ladzina kafaru, orang-orang kafir itu berkata. Tapi berkata yang anehnya ini setelah turun Al-Qur'an. Padahal sebelumnya itu kan layak mereka meminta. Tapi itulah namanya orang ingkar kepada Allah, selalu menunjukkan di mana saja, kesempatan mana saja selalu untuk ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan ayat ini mengingatkan kita kembali kepada Al-Qur'an, bahwasanya orang-orang seperti ini akan tidak pernah akan merasakan aman dalam kehidupannya karena selalu mengeluh, selalu mengingkari, selalu ini ada saja. Maka Allah selalu menggariskan kepada orang yang bersyukur, orang yang bersabar, selalu menikmati di tengah-tengah banyaknya cobaan itu. Itulah yang akan menggiring mereka ke surga Jannatul Na'im. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.